لا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Sabtu pada hari Sabtu kalau tidak salah 15 Syawal ya. Nah, bagi yang hari rayanya Sabtu. Nah, dan memang tidak ada hari raya kecuali Sabtu. 1428 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian rutin setiap Sabtu malam ini. Setelah beberapa pekan lamanya kita tidak hadir di majelis yang mulia ini insyaallah, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah memasuki atau telah membahas bab At-Taubah. Masih tersisa kurang lebih 3 buah hadis untuk kemudian mengakhiri bab ini dan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab As-Sabr. Kita insyaallah akan membaca ketiga hadis tersebut pada malam hari ini, semoga dapat menambah iman kita. Qala wa anna bi Nujaid bi dhammin nuni wa fathil jim, dari seorang sahabat yang kunyahnya Abu Nujaid bi dhammin nun, nunnya pakai dhamma, Nujaid bukan Najid. Wa fathi al-jim, jimnya pakai fathah, Nujaid bukan pakai kasrah, Nujid misalnya. Jadi ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah harakah dari nama Abu Nujaid ini atau kunyahnya. Namanya Imran ibn al-Husain al-Khuza'i. Sahabat ini namanya Imran bin al-Husain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhayna, bahwasanya seorang wanita yang berasal dari Bani Juhayna, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah hubla, sudah hamil dikarenakan zina. Dalam hadis ini kita tahu bahwa terjadi pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kesalahan-kesalahan, dan wanita ini salah satu sahabat, sahabiyah, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah hamil disebabkan zina. Sahabat bukanlah orang yang tidak pernah bersalah, tetapi mereka adalah orang yang ketika bersalah cepat kembali. ketika jatuh pada kemaksiatan, ingat Allah dan jujur dalam taubatnya, jujur dalam istighfarnya, jujur di dalam imannya. Ini sahabat. Bukanlah seorang mukmin orang yang tidak pernah berdosa. Bukanlah seorang mukmin orang yang tidak pernah berdosa. Bahkan Allah sebutkan di antara ciri-ciri kaum mukminin muttaqin, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mengerjakan pekerjaan fahisyah, perbuatan keji, dzakarullah, ingat Allah. Dia ingat sama Allah. Dia takut sama Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, siapa yang mampu memberikan ampunan terhadap dosa selain Allah? Kemudian Allah lanjutkan, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka kaum mukminin tersebut yang jatuh pada kemaksiatan, pada fahisha, perbuatan keji, lam yusiru, tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan kemaksiatannya itu. Jatuh dia pada kesalahan, cepat kembali. Tergelincir dia, cepat dia ingat Allah. Jadi sangat keliru kalau ada asumsi bahwa kaum mukminin yang benar, seorang mukmin yang jujur imannya tidak pernah berdosa. Tidak mungkin. Itu adalah malaikat yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melanggar. Kullu ibni Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia ini, anak keturunan Adam ini selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, kemudian wanita ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Wahai Rasul, aku telah jatuh pada perbuatan kemaksiatan yang hukumannya itu adalah had, yakni hukuman pidana dalam bentuk dicambuk ya, jika masih bujang, dirajam sampai mati kalau dia sudah menikah atau pernah menikah. Dirajam. Perempuan ini menyatakan, ya Rasulullah, aku jatuh pada perbuatan ini, yakni zina maksudnya. Maka tegakkanlah hukum syariat itu kepadaku. Sangat luar biasa, menunjukkan bahwa dirinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih memilih azab di dunia dibandingkan azab tersebut ditunda nanti di akhirat. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Rasulullah memanggil wali, yakni orang tua atau keluarga dari perempuan ini. Dipanggil oleh Rasulullah, disuruh datang. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada walinya, ya mungkin ayahnya jika masih ada, atau pamannya ya, atau yang lainnya dari walinya. Ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Berbuat baiklah kamu kepada perempuan ini. Berkata kepada siapa? Walinya. Berbuat baiklah kepada perempuan ini, uruslah dia dengan baik. Dan jika telah melahirkan, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah. Kemudian si wali ini pulang dan berbuat baik kepada perempuan ini ya. Diurus dengan baik karena dia sudah mau bertaubat. Tidak kemudian dicaci maki, kamu memang dasar, kamu memang orang kotor, kamu membuat malu keluarga, kamu. Sudah. Dia sudah mau bertaubat dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keseriusan dan kesungguhan. Rasulullah memerintahkan ahsin ilaiha. Coba perhatikan perintah Nabi ini. Ahsin ilaiha, berbuatlah ihsan kepada perempuan ini. Berbuat baik, uruslah dia dengan baik. Dalam hadis ini ada sebuah faedah fikih yang penting, bahwa jika ada seorang wanita jatuh pada perbuatan zina dan dia hamil, maka hukum rajam tidak boleh dilakukan kecuali setelah melahirkan. Kenapa? Karena di perut dia ada janin, ada cikal bakal manusia. Kalau ibunya terbunuh, maka kemungkinan besar janin juga akan ikut terbunuh. Maka ditunggu sampai melahirkan. Ini salah satu hukum dalam fikih. Ya, salah satu hukum yang bisa dipetik dalam bab fikih. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian perempuan ini ketika telah datang menemui Rasul untuk yang keduanya setelah melahirkan, maka diperintahkan oleh Rasul untuk diikat pakaiannya kencang-kencang, ya, karena akan dirajam supaya tidak tersingkap auratnya. Nah, karena dia perempuan. Nah, maka suruh ikat baik-baik. Nah, kemudian perempuan ini dirajam. Perempuan tersebut dirajam. Thumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Menyolatkan jenazahnya. Loh, kalau begitu boleh Ustaz menyolati seorang pezina? Hukum bolehnya boleh, terkhusus perempuan ini karena dia sudah bertaubat. Faqala lahu Umar. Umar bin Khattab, sebagaimana kebiasaannya orang yang memiliki kecemburuan yang tinggi dalam Islam dan terhadap Islam ini, mengatakan, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Apakah engkau menyolati jenazahnya padahal wanita ini sudah berzina? Kata Umar bin Khattab. Qala, maka Rasulullah menjawab, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum." Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan bentuk taubat yang apabila taubat ini dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Artinya kalau 70 penduduk Madinah berbuat dosa besar, ya, seperti zina dan yang semisalnya, maka taubatnya wanita ini bisa mencukupi 70 penduduk Madinah. Berarti memang taubatnya benar-benar shadiqah, ya. Dia jujur di dalam taubatnya. Dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatannya. Ini sahabat. Dari mana Rasulullah tahu kesungguhan taubatnya? Berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan sahabat. Dipersaksikan kesungguhannya. Dipersaksikan oleh Allah keimanannya. Dipersaksikan oleh Allah keikhlasan mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal?" Apakah engkau wahai Umar mendapatkan sesuatu yang lebih utama dibandingkan apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia telah menebus dirinya atau menebus keriduan Allah dengan dirinya, berupaya untuk meraih ridha Allah dengan menyerahkan dirinya untuk ditegakkan atasnya hukum syariat Allah. Dirajam, tidak main-main. Kalau kita ditempeleng aja mungkin kita takut mundur-mundur, ditempeleng padahal, atau kita dipukul dengan tongkat, ini dirajam hingga mati. Rajam. Nah, ini sudah menikah ini wanita ini. Farujimat katanya di sini. Dirajam wanita ini dan mati dia. Nah, makanya disolatkan jenazahnya. Nah. sangat luar biasa. Qala rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis ini tentunya ada himbauan bagi kita semuanya. Yang pertama, untuk kita segera bertaubat kepada Allah. Nah, yang kedua, kita jujur di dalam taubat kita. Ikhlas, jujur, benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sering diajukan kepada para ulama. Kalau di masa seperti kita ini sekarang, mana yang lebih utama? Seorang yang berbuat kemaksiatan semacam zina dan yang semisalnya, yang di situ ditegakkan hukum had, ya, hukum pidana dalam Islam, ya. Dia mengaku, datang ke waliul amr dan mengaku tentang apa yang dia lakukan, ya. Ataukah dia menutupi aibnya? Itu kalau waliul amrnya apa? Menegakkan syariat Islam. Kalau pemerintahnya menegakkan hukum al-hudud. Nah, mana yang lebih utama bagi seorang yang jatuh pada zina dan yang semisalnya, yang hukumannya dalam Islam dihukum dengan al-had, yaitu hukum tindak pidana yang seperti dipotong tangannya kalau dia pencuri, dicambuk atau dirajam, atau ditembak atau dibunuh kalau dia membunuh, ya, kisos. Mana yang lebih baik? Mengaku kepada waliul amr, ya, atau menutupi aibnya? Para ulama mayoritasnya menyatakan sebaiknya dia menutup aibnya. Sudah. Nah, ya, sebaiknya dia menutup aibnya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu Allah mengampuni dosanya. Ini jawaban kebanyakan para ulama dalam permasalahan ini. Tapi kalau ada seorang yang ingin mengaku, datang kepada waliul amr, silakan, ya, silakan. Nah, boleh-boleh saja. Cuma yang lebih baik, kata kebanyakan para ulama, adalah dia menutup aibnya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang perlu disampaikan terkait dengan hadis pertama sebelum pindah, ya? Belum tentu bersuami. Kenapa? Karena mungkin saja dia sudah pernah menikah, tetapi setelah itu dia mungkin karena cerai atau yang semakna dengannya. Nah, jadi gitu. Nah, wali juga belum tentu orang tuanya. Nah, ya, bisa saja orang tua, bisa selain orang tua. Mungkin suaminya sudah nggak mau ngurus, maka yang dipanggil orang tuanya. Banyak kemungkinan terjadinya. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allah ala man taba, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah berkata, kalau seandainya seorang anak Adam, yakni manusia, memiliki emas sebanyak selembah. Lembah. Lembah itu besar enggak kira-kira? Nah, mana besar dengan masjid Abu Zadi? Hah? Kalau punya masa masjid ini banyak apa sedikit? Hah? Banyak ya. Nah, sak masjid ini. Nah, ini sak lembah. Nah, kalau ingin tahu besarnya lembah, pergi ke arak-arak situ, lihat ke bawah itu. Nah, itu emas sak gitu. Nah, kalau seorang anak manusia punya emas sebanyak itu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan mengharapkan emas dua lembah. Wala yamla afahu illa turab, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulut anak Adam ini kecuali tanah. Ayat hadis ini sama dengan ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini manusia, enggak pernah puas. Kalau dia masih sebagai kepala seksi, pingin naik menjadi kepala bagian. Kalau dia sebagai kepala bagian, pingin naik berikutnya. Entah dengan cara apa, halal atau haram. Nah, walaupun dia berbuat yang batil dan berkata yang batil. Nah, begitu juga kalau dia punya toko satu, pingin dua. Nah, ini manusia, anak Adam seperti ini. Tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Yaitu tadi, hatta zurtumul maqabir, sampai datang ke kuburan. Dalam hadis ini dinyatakan wala yamla afahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulut Bani Adam ini tadi kecuali tanah. Ya, kecuali tanah. Nah, ini manusia. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan memberikan taubat kepada siapa saja yang bertaubat. Nah, hadis ini juga berisi himbauan kepada kita untuk banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat seperti ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari ini semua. Allah tanamkan di kalbu kita al-qana'ah, sifat sikap merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada. Diriwayatkan dari seorang sahabat, dia ketakutan kalau meninggal dunia di rumahnya masih ada perabotan dapur. Ya, takut. Nah, masa begitu Ustaz? Ya karena dia orang yang tahu Allah, karena dia orang yang tahu akhirat, karena dia orang yang kalbunya masih dipenuhi dengan iman. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan hadis kedua. Ya. Wajar apabila masih dalam batas-batas syariat. Menjadi tidak wajar apabila menyeret dia keluar dari syariat. Nah, wajar manusia ingin punya rumah yang baik. Seseorang punya rumah yang bagus. Tapi menjadi tidak wajar kalau keinginan dia ingin rumah yang baik, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Menjadi tidak wajar karena keinginan dia untuk memiliki rumah yang baik, kemudian dia menipu, tidak jujur di dalam jual belinya. Dan seterusnya. Wajar dia berdagang ingin punya toko yang maju, yang penghasilannya bersih dalam sehari 2 juta. Nah, wajar, masih wajar. Selama dia tidak berambisi, karena ambisinya dia harus pinjam ke bank sebagai modal. Nah, jatuh pada riba. Nah, dan seterusnya. Masih wajar. Ini kalau pertanyaannya antara wajarkah atau tidak wajar. Belum jawabannya mana yang lebih baik bagi seorang mukmin. Ini belum. Hanya sebatas wajarkah yang seperti itu atau tidak wajar. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, apa tadi? Contohnya ya. Nah, hukum rajam, pertama ada beberapa cara. Ada dengan cara diikat orang yang akan dilempar. Ini tentang orangnya ya. Ada dengan cara dipendam setengah badan ya, supaya dia tidak lari ya. Karena mungkin saja dia lari setelah itu, akhirnya tambah tersiksa. Maka itu cara yang kedua, dipendam setengah badan kemudian dilempar. Kemudian dari sisi batu, batu yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar sehingga tetapi yang sedang. Nah, tidak ada batasan bilangan berapa jumlah batu, berakhir dengan meninggalnya orang tersebut. Berbeda dengan cambukan, berapa jumlahnya? 100 cambuk. Nah, 100 mi'ata jaldah, kata Allah. Mi'ata jaldah, 100 cambukan. Nah, untuk mencambuk ada tata caranya juga. Nah, pertama yang dicambuk adalah punggungnya, bukan wajahnya. Kemudian barakallahu fikum, cara menyambuknya itu pun diberi batasan, tidak boleh lebih dari bahu. Ya, harus setara gini. Nah, begini. Tidak boleh sampai. Nah. Ayo. Ada yang menyatakan ada khilaf, sebatas begini, tidak boleh bergerak ini. Begini. Tidak boleh bergerak sampai ke atas ini. Nah, nampaknya cara yang kedua yang lebih tepat. Nah, jadi tetap begini. Nah, kira-kira sakit enggak ya? Baru bisa terjawab kalau dicoba. Nah. Jadi barakallahu fikum. Ya, kayu yang dipukulkan. Nah. Kayu. Nah, atau yang semakna dengannya. Itu cara melakukan rajam atau yang berikutnya adalah cambuk. Nah, kemudian barakallahu fikum, tega betul Ustaz ya, masa dirajam sampai. Maka dari itu Allah menyatakan fala ta'khudkum ra'fatun fi dinillah. Janganlah kemudian sikap ra'fah, sikap enggak tega, menghalangi kalian untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah ditegur oleh Allah, diingatkan. Nah, diingatkan. Karena memang kita enggak tega. Kemudian dalam tata cara rajam sekaligus cambuk itu adalah disaksikan oleh kaum muslimin. Ya, disaksikan oleh kaum muslimin. Lah, inilah sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan kedua. Dengan dia mengaku kepada waliul amr ya, maka mau tidak mau sunnah di dalam pelaksanaan rajam atau cambuk itu diumumkan untuk disaksikan oleh ta'ifah minal muslimin ya, disaksikan. Mau tidak mau aib dia terbongkar, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi, Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aib dia. Allah sangat tidak suka seorang sudah ditutupi aibnya dia membukanya, menceritakannya. Ini beberapa dasar yang dijadikan sebagai dalil atau hujah oleh para ulama yang menyatakan sebaiknya dia menutupi aibnya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah. Ya. Aborsi. Atau kemudian dia dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dalam keadaan dia hamil, sahkah perkawinan itu? Iya. Yeah. Untuk yang pertama, barakallahu fikum. Lupa juga nih sampai pertanyaannya. Iya, hukum aborsi. Barakallahu fikum, menggugurkan kandungan walaupun dari zina haram hukumnya. Menggugurkan kandungan walaupun hasil zina haram hukumnya. Tidak boleh. Nah. Yang kedua, pertanyaannya tadi dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, apakah sah ataukah tidak? Terjadi dua pendapat dalam hal ini. Apakah boleh dinikahkan di saat wanita itu masih hamil, ataukah harus menunggu kelahiran? Yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan di saat wanita itu masih hamil sebelum melahirkan, karena memang tidak boleh menikahi wanita dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, iddah seorang wanita yang dicerai dalam keadaan dia hamil, berapa lama iddahnya? Sampai melahirkan, bukan 3 bulan. Sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna, kata Allah. Dan wanita-wanita yang sedang hamil ketika dia dicerai, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Atas dasar itu, para ulama yang menyatakan tidak sah pernikahan tersebut karena dilakukan di waktu wanita masih hamil, berdalilkan dengan ayat ini. Tetapi sebagiannya menyatakan sah. Kenapa? Karena ayat itu hanya berlaku untuk wanita yang mutallaqah, yang dicerai. Sementara ini tidak berbicara tentang perceraian, sehingga boleh-boleh saja dinikahkan. Nah, dengan lelaki tersebut. Ini dua pendapat dalam permasalahan ini. Namun nampaknya untuk lebih hati-hatinya adalah pendapat yang pertama tadi, lebih selamat. Nah, karena hukum asal seorang wanita yang bukan mahram atau yang seorang wanita secara umum adalah haram untuk digauli. Haram farji dia untuk disentuh kecuali dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang halal. Sementara pernikahan ini masih terjadi perbincangan, sebaiknya maka apa? Ditunda sampai melahirkan. Wallahu taala alam bissawab. Iya. Di Indonesia? Insya Allah, kalau dia bertobatnya sungguh-sungguh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak dirajam. Nah, walaupun tidak dirajam. Nah, insya Allah diterima kalau dia sungguh-sungguh di dalam bertaubat. Wa man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat pada Allah, Allah pasti beri taubat kepadanya. Lu gimana di Indonesia? Kalau dia pingin dirajam, mengajukan permohonan. Kira-kira bisa enggak? Nampaknya tidak bisa karena itu bertentangan dengan HAM. Bertentangan dengan HAM. Doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya, Allah. Dan memperlakukan hukum syariat berdasarkan aturan kelompoknya masing-masing atau berdasarkan pada latar kelompoknya masing-masing. Nah, bagaimana juga dengan kondisi Aceh yang mereka itu juga orang apa? Wilayah Aceh ini juga termasuk pada satu kelompoknya, jadi satu pemerintahan. Namun mereka mendirikan apa? Menegakkan syariat pada wilayahnya sendiri. Untuk pertanyaan pertama, adanya atau munculnya berbagai kelompok yang hendak menerapkan, katanya ya, menerapkan syariat Islam pada kelompoknya sendiri. Jadi kalau ada yang mencuri dipotong, kalau ada yang berzina dia masih bujang dicambuk 100 kali, kalau sudah berkeluarga atau pernah menikah dirajam, kalau ada yang membunuh ditembak dibunuh juga. Nah, Barakallahu fikum. Apakah yang seperti ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena yang berhak melakukan itu adalah waliul amr. Nah, tidak boleh. Loh kok bisa? Iya, karena kalau waliul amr itu punya kekuatan. Kalau kelompok, kalau keluar iya, kalau keluarganya rela. Kalau enggak rela, gimana? Kalau enggak rela, keluarganya punya kekuatan juga. Ya. Keluarganya punya kekuatan, sak kampung. Nah, bisa dua kampung, bisa sak kota. Diserang kelompok itu, akhirnya apa? Terjadi pertumpahan darah. Mafsadah besar. Maka dari itu tidak diizinkan kecuali waliul amr yang menerapkan penerapan hukum tindak pidana secara Islam. Nah, kemudian yang kedua, gimana dengan Aceh yang katanya pemerintahnya sudah istilahnya mendapatkan hak istimewa tersendiri dan hendak menerapkan syariat Islam? Jawabannya saya jawab pertama secara realita dulu. Realitanya pembohong mereka itu. Orang-orang GAM itu pembohong. Tidak akan pernah mereka akan menerapkan syariat Islam. Bagaimana mau menerapkan syariat Islam? Lawong anggotanya mencuri ternak orang-orang lemah. Mencuri kebun-kebun masyarakat. Merampok bis-bis yang lewat. Ini syariat Islam yang mana ini? Nah, belum berdiri negaranya sudah berbuat zalim. Apalagi sudah berdiri nanti. Nah, ya, ini satu contohnya. Ini realitanya. Tapi kalau secara ini kalau terjadi oleh pemerintah pusat diberi otonomi daerah dan diberi izin untuk menerapkan syariat Islam, diberi izin, punya kekuatan mereka karena pemerintah di provinsi tersebut, maka silakan karena sudah dapat izin dari pemerintah pusat. Nah, untuk menerapkan syariat Islam, silakan. Nah, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin sebagaimana alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah. Hah? Anak yang dilahirkan dari zina. Zina itu dinasabkan ke siapa? Dinasabkan ke ibunya. Terus, dengan ayahnya itu mahram. Dengan ayahnya bukan mahram. Bukan mahram dan tidak mendapatkan waris. Barakallahu fiik. Hah? Yang boleh. Dinikahi juga syubhat, tidak boleh. Barakallahu fiik. Ya. Allah Ustaz. Yang jelas riba besar dosanya. Besar. Tidak menutup kemungkinan dia lebih besar dari zina. Tidak menutup kemungkinan dia lebih besar dari zina. Nah, padahal zina sudah sangat besar. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ya. Diizinkan oleh pusat, diberi kewenangan untuk menerapkan syariat, izin benar, iya boleh. Hari raya. Gitu ya. Ya, itu pertimbangan politik saja. Sebaiknya ini beda antara rajam dengan saum ya, dengan beda antara rajam dengan hari raya. Nah, berbeda. Karena rajam itu karena hari raya amal jama'i sifatnya dan tidak mengandung mafsadah seperti rajam. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebaiknya tetap Pak Gubernur mengikuti bapak-bapak yang di pusat sana. Pemerintah pusat. Ya. Fadal. Berdiri. Ya, lebih besar itu. Sudah, kesimpulannya itu. Lebih besar ini. Nah. Lebih besar dari zina. Ya. Apa perlu dirajam? Diserahkan kepada waliul amr. Nah, serahkan kepada waliul amr. Nah. Kalau ada orang menyatakan hadis Rasul itu sama seperti puisi, ya, padahal itu adalah wahyu, ya, dikhawatirkan keimanannya sudah pailit, sudah habis, dikhawatirkan. Tapi jangan kemudian ente pergi ke sana ente kafir, jangan bilang, nah, itu lain lagi hukumnya, ya, hukum teori dengan hukum praktis berbeda. Nah, ada syarat-syaratnya. Nah, itu berbahaya. Dan sekarang bertumbuh, berkembang banyak itu, yang seperti tadi itu. Nah, banyak sekarang dari beberapa organisasi yang katanya di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan dalam rangka memerangi apa? DBC katanya. Nah, Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, Allah jauhkan kita dan dzurriyah kita dari berbagai macam kesesatan. Loh, kok bisa dinyatakan itu lebih besar dari zina? Ya, karena mengandung makna kekufuran. Ya. Jangankan sampai pada kekufuran, perbuatan bid'ah, ya, bid'ah dalam perkara amalia ibadah itu lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan. Lebih, dan dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih besar. Nah, jadi jangan dianggap remeh masalah ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji. Bisa juga dikatakan sudah keluar dari Islam orang. Kaidah menyatakan dia telah keluar dari Islam, tapi untuk diterapkan ya butuh rongsen, butuh cek darah, butuh apalagi. Nah, interview perlu ditanya lagi. Nah, secara misalkan dalam ilmu kedokteran diputuskan kalau begini-begini berarti obatnya begini. Nah, ada ciri-ciri ini pada orang tersebut. Tapi untuk langsung diputuskan bahwa orang ini harus pakai obat ini dan harus dioperasikan, harus dicek dulu rongsen, betul enggak? Harus dicek darah di lab dulu. Lab ini, betul enggak? Kan begitu. Nah, sama juga dengan masalah ini. Secara kaidah dia telah keluar dari Islam. Tapi untuk menerapkan bahwa hukum dan vonis bahwa dia telah keluar dari Islam, ada beberapa persyaratan. Serahkan kepada ahlinya. Ya. Sudah, biarkan aja. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.